أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Langsung tafsir. Baca dulu. Nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Tafsir 65 dulu aja. Qala al-mufassirun wa laqad 'alimtum ya ma'syaral yahud ma halla min al-ba'si bi aslafikum min ahli al-qaryati allati asad amrullah fima akhadahu 'alayhim min ta'zimi as-sabt fahtalu jin gada jin listiya bi samaki fi yawmi as-sabt bi wad'i ash-shibak wa hafaril birk summa astadu samaka yawmal ahad hilatan ilal muharram falamma fa'alu dhalik massakhahumullahu qiradatan manbudin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dicari arti kata manbuz di situ. Tolong cari. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlas wat-tawfiq was-sadad fi aqwalina wa fi a'malina. Qala Allahu ta'ala wa laqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum fi as-sabt wa laqad kalian telah mengetahui siapa yang telah kalian ketahui, yaitu alladzina atadaw minkum fi as-sabt, itu hai Bani Israil. Coba lihat sejarah kalian, nenek moyang kalian dahulu, kalian tahu itu ada di antara mereka orang-orang yang i'tadaw fi sabt, alladzina, orang-orang yang i'tadaw, yaitu i'tida', yaitu melanggar aturan minkum di antara kalian, yaitu di antara nenek moyang kalian itu ada yang melanggar di hari Sabtu. Jadi dikatakan bahwasanya di sini tadaw minkum fi sabt, yaitu mereka telah berbuat pelanggaran pada hari Sabtu, di mana mereka dilarang berburu pada hari itu, tetapi mereka melakukannya dengan trik. Jadi begitulah Yahudi. Ketika dilarang sesuatu, mereka tetap melakukannya namun dengan trik. Ya, seperti babi dilarang, mereka tetap aja memanfaatkan minyaknya dengan trik mereka, atau lemaknya dengan trik mereka. Nah, jadi tadaw minkum fi sabt tadinya dilarang untuk memancing di hari Sabtu dengan hikmah Allah. Ya, Allah Ta'ala yang menginginkan gitu. Namun kemudian mereka oke, mancing di hari Ahad, tetapi memulai memasang menancapkan pancingan mereka di hari Sabtu. Ya? Iya, jadinya hari Sabtunya tetap dianggap mancing enggak itu? Maksudnya bukan mereka yang mancing, tapi tetap aja ditaruh itu kan pancingan. Ibarat kalau kita tahu bubu, Pak. Bubu, tahu bubu? Hah? Yang buat kok di sungai itu? Jebakan itu. Bukan jala, dia bentuknya kayak makin kerucut gitu. Ah, itu kan kita pasang di sungai gitu atau di mana. Itu sebenarnya sama aja mancing kan? Sama aja mancing. Kayak misalnya dilarang, kamu jangan mancing pagi-pagi lah, misalnya. Ntar malam aja, atau ntar sore. Ya udah, ya saya enggak mancing pagi-pagi. Tapi saya pas subuh naruh bubu itu di sungai. Ya udah saya tinggal. Loh itu kan namanya mancing sama aja. Oh enggak, saya enggak ada di situ kok, ya kan? Nah, gitu. Licik kan maksudnya. Mereka tuh ada kadang kepintaran tapi untuk dilicikkan gitu. Jadi memang seperti setan juga. Setan itu mempelajari celah-celah keburukan kita. Misalnya Anda bisa bahasa Arab, maka korin Anda juga bisa bahasa Arab. Jadi apa sebagaimana Anda gini, korin pun sebagaimana begitu. Maksudnya mencocokkan mencocokkan diri dengan Anda. Antum juga begitu. Jadi mereka ada, Allah Ta'ala berikan pemahaman bagaimana diri kita. Tapi bedanya mereka menggunakan itu untuk menyesatkan, untuk kelicikan. Nah itulah syaitan juga seperti itu. Ya, Allah berikan pengetahuan justru untuk menggelincirkan. Taib alladzina atadaw minkum fis sabt. Berarti mereka telah berbuat pelanggaran pada hari satu, di mana mereka berburu pada hari itu, tetapi mereka melakukannya. Nah di sini dikatakan dalam tafsir Al-Isar, yaitu tatkala Allah mengharamkan kepada mereka untuk berburu pada hari Sabtu, tetapi ada sekelompok dari mereka, jadi enggak semuanya, tapi sekelompok dari mereka yang membuat rekayasa terhadap hukum syarak dan mereka pun melakukan perburuan, tapi direkayasa oleh mereka dengan cara mereka trik, ngecheat gitu ya, dengan cara trik ya. Di hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasin. Maka kami katakan untuk mereka, qulna lahum, ya kami katakan mereka untuk mereka, kunu, jadilah oleh kalian, jadilah kalian. Ini fi'il amr, bukan kunu fi'il amr. Tapi amr yang di sini bukan amr syar'i, tetapi amr kauni. Amr kauni segi penciptaan. Jadilah oleh kalian qiradatan khasin. Kirodah kerak, khosin hina. Jadi jadilah kalian hina dengan menjadi monyet. Baik, gimana kita mengimaninya? Apakah hak menjadi monyet? Ini khilafiyah di antara ulama. Apakah secara hakiki menjadi monyet truk gitu, jadi monyet gitu? Atau gimana? Nah ini khilafiyah di antara ulama. Yang hak adalah sesuai dengan zahirnya. Allah mengatakan kun fayakun kan? Jadilah ini maka jadi itu. Maka jadilah dia monyet. Karena Allah yang menginginkannya sebagai hukuman atas mereka. Nah, tapi yang batil adalah dengan mengatakan bahwa saya monyet yang ada sekarang keturunan Yahudi. Enggak benar itu. Karena sebelum mereka jadi monyet, udah ada monyet sesungguhnya gitu. Jadi enggak kita bilang monyet di Ragunan, oh ini lihat nih ada orang Yahudi nih. Enggak juga. Karena kadang orang Indonesia pun ada juga yang mirip monyet. Nah, lebih-lebih teori Darwin ya mengatakan manusia asalnya dari monyet. Nah ini gimana ya? Enggak benar juga ya. Jadi kunu qiratan khasin, jadilah oleh kalian monyet yang hina. Khasi hina. Baik, ini yang disebut istilahnya namanya masakh. Masakh, mim, sin, dan kho. Masakh itu adalah perubahan karena kutukan dari bentuk asli ke bentuk binatang atau bentuk benda. Ya. Kalau tangkupan perahu kalau itu benar, itu namanya masakh. Tangkupan perahu itu yang jadi batu bukan? Atau apa ya? Oh, maling kundang. Maling kundang. Nah, itu yang jadi batu ya. Kalau tanggungan perahu itu jadi apa? Perahu tendang jadi gunung. Ya. Gak tahu itu. Maling kundang jadi batu ya. Nah, kalau itu juga Allah alam. Tapi kalau misalnya terjadi, itu yang disebut apa? Masakh. Kemudian apakah masakh itu masih possible untuk terjadi zaman sekarang? Masih possible. Masih. Jadi masakh itu perubahan bentuk asal ke bentuk binatang atau benda karena dikutuk. Iya, karena dikutuk. masih mungkin. Makanya na'udzubillah, jangan sampai kita menantang syariat ini. Kalau zaman dulu keajaibannya enggak beda sama sekarang keajaibannya. Sekarang pesawat terbang, kereta api, mungkin orang-orang Bani Israil zaman dulu kalau ngeliat sekarang, wah, bingung. Ini semua sihir nih kayaknya nih. Begitu juga dengan kita melihat ketika itu orang jadi monyet, waduh. Tapi sekarang masa juga ada terjadi babi ngepet misalnya. Ya. Itu masak juga bukan masak. Itu sebenarnya penghinaan buat orang tersebut. Jadi kadang begini, setan membuat beberapa trik supaya orang tersebut terhinakan dengan ketamakannya. Pengen kaya, jadi babi ngepet. Dia satunya jaga lilin istrinya, satunya jadi babi online langsung apa membangun network ke rumah-rumah, ya kan? Kemudian belum lagi dengan cara apa menggesekkan bokongnya ke tembok, kemudian nanti dapat duit dan seterusnya. Nah, itu kan kalau misalnya ketangkap, dibunuh saat itu, kena itu orang gitu kan? Mitosnya gitu. Walaupun benar, ya itu mati udah orang itu. Jadi setan menghinakan dia, menghinakan dia untuk supaya jadi seperti babi gitu. Nah, begitu juga orang-orang Yahudi ini, setan membisiki mereka untuk mancing aja, dimanipulasi, direkayasa syariat Islam, akhirnya kemudian dikutuk jadi monyet. Ya, kadang ada juga selain babi ngepet, ada bebek ngepet. Di kampung di daerah Ciamis, ternyata untuk jadi maling itu nggak harus jadi babi ngepet. Ada yang jadi kayak bebek, kayak soang ngepet gitu. Ngepet itu bahasa kasar ya, artinya apa nggak tahu, tapi ada aja lah. Jadi soang dia, pergi ke dukun, mungkin derajatnya tidak seburuk babi, tapi sama aja untuk nyari. Nggak haram-haram amat ya, soang ya. Kalau orang ketemu juga disembelih juga masih bisa dimakan. Tapi ini jadi soang, ngok-ngok-ngok, kan? Malam-malam keliaran ke rumah orang, ada yang kayak gitu. Kemudian termasuk, makanya mini syaitan itu berusaha menghinakan bagaimana caranya. Itu masa perubahan seperti itu. Ya, dengan izin Allah untuk menghinakan mereka. Ya, untuk menghinakan mereka. Baik. Tapi di sini 65 yang ada di kitab yang Anda pegang, ini beda dengan yang antum kayaknya. Ya. Di sini bacanya, walaqad alimtum ilman muakkadan jarimata aslafikum alladhina yatajawazu hududallahi zulman wa baghya. Sebagian ada yang sama, sebagian enggak ya? Yang besar beda ya? Tapi enggak apa-apa. Ini makna insyaallah sama. Walaqad alimtum, dan kalian telah benar-benar mengetahui, ilman muakkada, suatu pengetahuan yang alhamdulillah. Subhanallah. Suatu pengetahuan yang muakkada, yang kuat. Tentang apa? Jarimat aslafikum. Jarimah itu adalah kejahatan. Makanya di tahun 90-an pertengahan, perempuan namanya Zarimah. Zarimah. Pak, masih ingat gak Pak? Masih Mitro. Pak Tasrifin, ingat Zarimah Pak? Tahun 90-an. Pak Rahmat? Iya, semacam itu. Nah, antum waktu itu kan udah punya anak satu, oh, tahun berapa? 90-an. Anak belum lahir. Oh. 91. Oh gitu ya. 94-95an kayak itu, 96. Nah itu jarimah. Jarimah yaitu kejahatan. Ya, jarimah itu kejahatan. Makanya jurum. Jurum kejahatan. Tapi ajrumiyah bukan, ajrumiyah beda lagi. Aslafikum, kejahatan aslafikum, jamak dari salaf. Kejahatan salafnya kalian, yaitu orang-orang masa lalunya kalian. Kejahatan mereka, alladzina tajawazu hududallahi zulman wa baghya. Yang mereka itu tajawazu, melampaui hudud, batas-batasan Allah Ta'ala, zulman wa adwa, zulman wa baghya. Yaitu karena kezaliman dan karena bagi Baghi banyak artinya baghi. Baghi bisa artinya pemberontakan. Baghi bisa artinya farzinahan, bisa artinya pembelotan. Al-muhim zulman wa baghiya yaitu kezaliman dan peletakan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini baghi, baghi yaitu semua bentuk negatif bisa diartikan baghi. Ya. Hina haramallahu hina harrama alaihimus sayda yaumas sabti bidzunubihim. Ketika Allah Ta'ala, ini bisa haram ya, ketika Allah Ta'ala mengharamkan atas mereka as-sayd, yaitu mancing di hari Sabtu dengan sebab dzunub, dengan sebab dosa-dosa mereka. Fa nasabu fihi asy-syibaka wa sadu al-hitan. Nasabu yaitu menancapkan. Nasab itu menancapkan ya. Menancapkan asy-syibak yaitu sebenarnya syibak itu web. Jaring. Seperti sekarang apa namanya? Jaring ya, jaring. Jala. Semacam jala gitu. Ya ditancapkan itu jala. Nah. Wa sadu al-hitan dan mereka pun berburu hitan yaitu ikan. Ikan air. Faqulna lahum kunu qiradan qiradatan manbudhin, maka kami katakan kepada mereka jadilah kalian qiradah, monyet manbudh. Apa manbudh? Antum tahu? Nabadha, nabadha. Iya. Manbudh berarti artinya terdampar, terdampar, stranded gitu, yaitu yang tak dimanfaatkan. Maksudnya jadi kera, kemudian orang-orang pun meninggalkan mereka itu. Terlantar, kera-kera terlantar yang hina. Fasaru kadzalika, maka mereka pun menjadi seperti itu. Jadilah mereka kera-kera terlantar seperti itu. Baik. Baca lagi yang pasal selanjutnya. 66. Faj'alna hadhihi al-qaryata ibrata liman bihadratiha min al-qura yablughuhum khabaruha wa mahalla biha wa ibratan liman ya'malu ba'daha mithlu tilka dunub wa ja'alnaha tadhkirata lis-salihin liya'lamu annahum 'alal haqq fayathbutu 'alayhi. Tayyib. Di sini ada kurang paham kalimatnya. Faja'alna hadhil qaryata ibratan. Di sini gimana bacanya? Agak rancu kalimatnya. Anda tahu? Di situ gimana Pak? Yang gede liman apa? Liman. Bihadratia. Iya. Gimana itu? Gimana cara menerjemahkannya? Faja'alna dan kami menjadikan hadhil qaryah ibrah. Kota ini ibrah. Penduduknya daripada mungkin liman kana atau liman kanu bihadratiha min al-qura. Ya bagi orang-orang yang hadir di ya maksudnya penduduk situ gitu kan. Dari penduduk-penduduk Korea atau sekitar-sekitarnya. Jadi qura itu kan jamak dari Korea. Ya, kami jadikan itu ibrah, ya. Pelajaran buat orang yang memang ada di daerah-daerah lain, di kota-kota selainnya. Ya bluhum, bisa ya bluhum aja di sini. Ya bluhum khabaruha wa mahalla biha. Ya bluhum sampai kepada mereka itu khabar-khabar, yaitu sampai kepada kota-kota lain khabarnya itu wa ma halla biha dan apa yang halla biha terjadi di qaryah tersebut atau halla bisa artinya menempati yaitu apa yang menempati di sana yaitu apa yang terjadi dari sana orang-orang menempati itu wa ibratan liman ya'malu ba'daha mithla tilka dhunub dan sebagai ibrah pelajaran bagi orang yang beramal setelahnya seperti dosa-dosa tersebut yaitu memanipulasi syariat Islam walaupun alim loh. Jadi hati-hati di sini. Di antara bentuk manipulasi syariat Islam, memilih qaul yang marjuh di depan umat demi ridho mereka. Paham gak sih? Jadi ada khilafiyah di antara ulama tentang suatu permasalahan, ya. Kemudian masyarakat memegang, tradisinya memegang pendapat yang marjuh, yaitu pendapat yang lemah, tidak sesuai dengan dalil. Atau ustadz ini dia tahu bahwa saya dalil sebenarnya menyelisihi pendapat yang marjuh ini, tapi karena mencari ridho manusia, dia kemudian mengikuti selera pasar, berpendapat sesuai dengan pendapat pendapat masyarakat, padahal itu jelas bertentangan dengan dalil. Ini sebenarnya kadzib Allah, ya, yaitu berdusta atas nama Allah Ta'ala, syariatnya. Dan ini banyak terjadi di penceramah-penceramah, ya. Ini yang harus waspada sebenarnya. Makanya penceramah itu harus benar-benar dia bertakwa, harus, maksudnya. Godanya banyak, Pak. Kalau misalnya kita baru taubat dari suatu maksiat besar, jangan jadi penceramah setelah itu, karena godanya besar. Makanya kita selalu bilang artis-artis yang baru taubat itu jangan banyak ditampilkan, kasihan. Belum kokoh itu kalbunya. Kita aja mungkin alhamdulillah yang Allah berikan pengetahuan, ilmu, sunnah, sudah bertahun-tahun lamanya, belum tentu cocok pas untuk tampil banyak di depan banyak orang. Nah, orang yang baru hijrah ini jangan langsung ditampilkan kemudian mengisahkan tentang masa lalunya yang buruk. Itu sebenarnya enggak boleh, kecuali sekali dua kali mungkin untuk ibrah. Tapi kalau sering-sering, lama-lama dia spesialis di bidang menceritakan dirinya sendiri. Lama-lama syaitan akan menyusupkan penyakit ujub, riya, sum'ah dalam dirinya. Ya. Kemudian nanti dipanggil apa? Ustaz. Ya. Termasuk juga beberapa ruqyah. Ya. Yang tertipu dengan hal-hal semacam ini, akhirnya apa? Jadi memanipulasi hukum syar'i dan berbicara atas agama Allah tanpa hak, itu kadang bukan karena apa-apa, melainkan karena sudah kepepet, terlanjur diperustadkan. Di antara ini yang mungkin musibah yang mungkin bakal banyak terjadi, na'udzubillah, adalah tercetaknya banyak ruqyah sekarang dengan training-training yang berijazah, hanya seminggu training ruqyah, kemudian setelah itu tercetaklah menjadi ustaz. Ini kan sebenarnya konspirasi setan juga nih. Kalau misalnya antum dengan hati yang tulus, ya, tanpa ada hasad, insyaallah, enggak, bukan bermaksud dengki, namun untuk islah di antara kaum muslimin, kalau kita berpikir lebih jernih, ini strategi setan, ya, supaya mencetak banyak orang-orang yang berbicara agama Allah di depan kaum muslimin, di depan banyak dari orang-orang tanpa ilmu. Ingat, di antum kalau misalnya nih tersirat dalam ayat 168 atau berapa, ya, 169. Sof. Ini nih, anak kasih tahu isyaratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, ini keras nih untuk banyak dari perukiah-perukiah baru nih. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, ini memang asbab nuzulnya ada, tapi ibrohnya di keumuman lafal. Wahai manusia, kulu, makanlah oleh kalian, mimma fil ardi halalan thayyiban, dari apa yang di bumi yang halal dan thayyiban. Halal di sini halal, thayyiban itu yang baik caranya. Ya, bisa ada tafsiran lain, baik cara mendapatkannya atau tidak khabith makanan itu. Baik. Di antara keutamaan bisa meruqyah, bisa mendapatkan banyak harta, ya enggak? Lebih dari ustaz-ustaz, beneran. karena dianggap apa menyelamatkan. Nah ini menjadi fitnah besar nanti, fitnah harta. Kalau misalnya ustaz ruqyah tersebut belum kokoh keilmuannya dan amalannya dan hatinya belum terjernihkan, langsung kena fitnah ini. Satu baru itu, belum fitnah nanti wanita, itu lebih besar lagi nanti. Ya. Wala tattabi'u, ini Allah Ta'ala peringatkan. Pertama adalah amr, makanlah yang halal. Kedua, nahi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti khutuwati syaitan. Di antara khutuwati syaitan bagi perukia adalah membuat metode-metode baru. Khutuwat syaitan. Antum pernah dapat broadcast tulisan Ustaz Tiranda? Seseorang karena ayat kursi malah dia kerasukan setan. Wah, gimana tuh? Karena apa? Mentahdid ayat kursi berapa jumlah bacaannya? 100, 200. Yang tadinya ayat kursi itu bisa membentengi diri dari setan, bahkan mengusir, malah justru mendatangkan setan karena kebid'ahan. Nah, ini yang hati-hati sebenarnya ini. Jadi sesuatu yang tadinya sunnah, kalau diselisihi menjadi bid'ah. Kalau yang sunnah mengusir syaitan, yang bid'ah justru mendatangkan walaupun covernya sunnah. Ini wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya. Kemudian diantara khutuwati syaitan adalah dengan alasan ingin menolong orang banyak, kemudian sering-sering meruqyah dan mulai meninggalkan majlis ilmu dan makin malas menuntut ilmu. Ini khutuwati syaitan yang terbesar ini. Ya, nanti konsekuensinya ada di ayat setelahnya nanti. Kita cari tahu. Ya, kemudian di antara khutuwati syaitan juga dalam masalah ruqyah ini mencetak kader-kader ruqyah yang kelak akan diperustazkan oleh masyarakat. Yang bisa jadi mereka itu akan lebih dianggap ustaz dibandingkan ustaz sebenarnya. Karena apa? Karena ustaz sebenarnya sendiri hanya bisa ceramah. Sedangkan mereka bisa meruqyah, bisa nyembuhin dan sebagainya. Ini tipuan ini. Hati-hati makanya. Kalau bisa kita tanbih banyak masyarakat tentang hal seperti ini. Gak apa-apa, mungkin mereka gak ridho. Tapi kita bukan mencari ridho manusia. Kita mencari apa yang hak. Gitu kan? Dan yang batil harus ditenggelamkan. Dan insya Allah Allah Ta'ala akan minimalisir hal-hal seperti ini. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata tapi bagi orang yang mempunyai ilmu tentangnya. Bagi orang yang gak punya ilmu tentang itu, syaitan itu bukan musuh. Makanya tidak sedikit perukia tanpa disadari atau kalaupun sadar, na'udzubillah, dibantu oleh mereka dalam ruqyah. Dan itu udah pernah kita rasakan. Na'udzubillah. Nah, syaitan itu ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ada tiga di sini. As-su' yaitu keburukan secara umum, al-fahsya kekejian, kezaliman, perzinahan. Dan yang paling parah dari tiga itu yang ketiga, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara atas agama Allah yang tidak diketahui. Dan yang ketiga ini akan besar dan akan banyak seiring banyaknya ruqyah-ruqyah yang baru. Karena apa? Ini disasarnya, pemetaannya kita tangkap. Pengkaderan ruqyah untuk baru supaya nanti bisa meruqyah orang banyak. Itu kan setan membisiki apa? Oh, ini maslahatnya bakal banyak untuk kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat nanti ke depannya apa yang wakil terjadi, ruqyah ini akan diperustazkan. Ya kan? Akan diperustazkan. Jadi ustaz mereka. Akan dipanggil ustaz. Orang kalau misalnya dia belajarnya sedikit atau jarang belajar, enggak pernah ke pesantren, enggak pernah ikut kajian, jarang. Kemudian disebut ustaz, itu kan ada perasaan-perasaan, aduh. Ya, GR dan semacamnya. Yang ketika nanti ada orang manggil mas doang, rasanya tuh sakit hati. Kok orang pada manggil ustaz, saya manggil, antum manggil saya mas. Kemudian kalau udah dipanggil ustaz, itu kalau ditanya sesuatu, orang yang jahil kemudian dipanggil ustaz, ditanya sesuatu dia enggak tahu jawabannya, dia akan menjawab tetap. Gengsi untuk menjawab, orang enggak tahu, Allah alam. Tapi menjawabnya menjawab sesuai dengan logika dia tuh. Ini fasadnya makin besar yang diinginkan syaitan. Ya, jadi berhati-hatilah. Makanya untuk melihat dari mayoritas ruqyah sekarang yang masyhur, mayoritasnya itu tidak ngerti tafsir, tidak ngerti hadis, mustalah hadis, yang ngerti usul fikih apa itu enggak ngerti, dan ini bencana besar ini. Yang harus sebenarnya para asatidah juga harus bisa untuk menanggulangi ini, maksudnya mengcounter ini. Bukan karena kita ingin permusuhan, bukan. Tapi ini nanti kedepannya efeknya kader-kader kejahilan ini bakal banyak. Na'udzubillah. Kita harus menentengi agama kita, harus menolong agama kita. Nah, orang-orang Yahudi kembali ke sana. Faja'alna nakala lima baina daiha wa ma khalfa, dan orang-orang setelahnya, dan menjadi pelajaran wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai mau'izah untuk kita. Pelajaran buat untuk orang-orang bertakwa, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang bertakwa. Al-muhim di sini waja'alna tadhkiratan lis-solihin, sebagai peringatan untuk orang-orang soleh. Liya'lamu, agar mereka tahu, annahum 'alal haqq, bahwa mereka berada dalam hak. Fayathbutu 'alaihi, maka mereka tetap berada di atasnya. Itu jangan sampai ini terjadi masakh. Terjadi masakh yaitu perubahan. Disebabkan apa? Disebabkan berbicara atas agama Allah, atau tanpa hak, atau memanipulasi syariat Allah Subhanahu wa taala dengan kebid'ahan. Yang sunnah diganti bid'ah. Betapa banyaknya sekarang seorang orang-orang kiai, ustaz yang menantang sunnah Nabi dan berganti dengan bid'ah dengan beraninya itu. Kita enggak tahu apa yang terjadi di kubur kita. Alhamdulillah. Iya. Kalau misalnya Allah Ta'ala tidak menghukum secara zahir, itu berarti istidraj. Iya. Ya sekarang banyak yang seperti itu. Alhamdulillah. Ya semoga Allah lindungi kita dan juga keluarga kita dari kebid'ahan, karena kebid'ahan ini besar perkaranya di sisi Allah, dan juga besar juga perkaranya di sisi Rasulullah, karena menyelisihi apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Cuma memang kita juga enggak boleh gegabah menyebut sesuatu bid'ah begitu saja. Ya. Perlu petunjuk dari ulama dan ustaz-ustaz kita. Ya. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.